cari aku di sini dan ku tak sendiri dan berlari kencang sekencang kencangnya untuk merangkai mimpi cinta dan harapan berlari kencang sekencang kencangnya kobarkan semangat untuk jadi yang pertama berlari kencang sekencang kencangnya untuk jadi sang juara. Masih di sini, aku tak sendiri untuk menggapai angan-angan yang ku cari. Masih di sini dan ku tak sendiri dan berlari kencang sekencang kencangnya untuk merangkai mimpi cinta dan harapan. Berlari kencang sekencang kencangnya, kobarkan semangat untuk jadi yang pertama. Berlari kencang sekencang kencangnya. Jump.